Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami'. Pada hadis yang terakhir kita sampai pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tentang larangan memboikot saudara se-Islam atau se-iman lebih dari 3 hari. Nah, larangan memboikot seseorang tanpa tujuan syar'i lebih dari 3 hari. Adapun kalau ada tujuan syar'i telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan sebaik-baik orang yang saling memboikot tersebut adalah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis tafaddal membaca hadis. Man faddal. La yahillu. Yahillu. Fayu'rid hadha. Muttafaqun alaih. Ahsanta. Nah, yang lain. Faddal. Muka-muka baru semua. Santa. Nah, yang lain. Afdal ya Nabil. Hayyakallah. An yahjuro. Khairuhuma Sayy ahsanta. Yang lain. Faddal ya Naam. Abu man anta? Abu Muhammad. Hayyakallah. Faddal. Nah, masih ada yang lain? Fadhal. Ahsanta. Nah. Masih ada. Fadhol Abu Tamar. Abu Tamar muka lama. Fadhol. Fayu'ridu. Ahsanta. Hey. Masih ada yang muka baru? Kalau tidak kita lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian hadis yang berikutnya, jadi langsung dua hadis ini ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin, akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian atau engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan coba-coba meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu atau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, walaupun dengan hanya wajah berseri-seri senyum ya. Nah, tapi senyum sama orang ya. Jangan senyum sendirian. Senyum sendirian beda nanti masalahnya. Baik, walaupun hanya dengan senyum, ini sudah ma'ruf, kebaikan. Nah, senang temannya juga dapat senyuman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Baik. Penulis di sini langsung menggabungkan dua hadis ini karena naam satu pembahasan yaitu tentang ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Nah, dalam hadis yang pertama dikatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Naam, dan ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir radhiyallahu taala anhu ya, sekilas tentang beliau. Nah, beliau salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, sebagaimana dalam bait syair, al-muktsiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil ghurar. Abu Hurairah tayali Ibnu Umar fa Anasun fa zaujatul hadi abar. Tsumma Ibnu Abbasin yalihi Jabiru wa ba'dahu al-Khudriyyu fa huwal akhiru. Ini ada naam beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, dikatakan di sini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat yang mulia adalah yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang keenam Jabir bin Abdullah ini. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin shadaqah," setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, dalam hadis yang kedua, hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan lagi. Bukan sekedar mengkhabarkan. Kalau di atas sekedar mengkhabarkan setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, hadis yang kedua lebih menekankan lagi, janganlah kalian atau engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Ini anjuran untuk berbuat ma'ruf, kebaikan sesuai dengan kemampuan. Kata Rasulullah SAW, walaupun hanya dengan bermuka atau berseri-seri wajahnya ya, di depan saudaranya. Kalau ini yang hanya dia mampu, nah maka ini sudah perkara yang ma'ruf, kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Nah, kalau lebih dari mampu lebih dari itu maka lebih bagus. Bukan hanya sekedar senyum tapi ngasih hadiah misalkan, ya. Nah, atau ngasih yang lainnya. Baik. Membantunya, menolongnya baik dengan tenaganya atau pikirannya atau dengan hartanya, ya. Kalau dia tidak mampu kecuali hanya memiliki wajah yang berseri-seri, maka berjumpalah dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan ini sudah merupakan perkara yang ma'ruf. Ma yu'khadhu minal haditsain, faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis di atas. Al-ula yang pertama, faedah yang pertama, abwabu turukil khairi katsira. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Wal mustahabu lil muslim an yadriba fi kulli babin bisahmin. Dan yang disunahkan bagi seorang muslim adalah ikut andil dalam setiap pintu kebaikan. Ya, dalam bab sedekah dia andil, ada. Dalam bab salam, masya Allah, dia ketemu orang selalu salam. Ya, dalam bab menolong, masya Allah, ya, dia menolong baik dengan tenaganya atau dengan hartanya. Nah, dan dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya, dalam setiap pintu kebaikan hendaknya atau disunahkan bagi seorang muslim untuk ikut andil di dalamnya. Dalam taklim dia andil. Kerja bakti dia ikut andil juga. Semua bentuk kebaikan hendaknya seseorang ikut andil di dalamnya, punya saham di dalamnya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim." Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Maka jangan meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya dengan membuang duri di jalanan. Walaupun hanya dengan mengucapkan ucapan yang sopan. Walaupun hanya dengan mensedekahkan separuh biji kurma misalkan, kalau memang gak punya harta yang lain. Walaupun hanya dengan berjalan menuju ke masjid. Atau membantu orang mengangkat barang, atau yang semisalnya, dari berbagai macam bentuk kebaikan yang nanti akan dicontohkan. Maka jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaru." Dan tidaklah kebaikan yang mereka kerjakan sedikit pun, wa ma yaf'alu min khairin, bukan tidak ya, ma di sini ma apa? Bukan manafiyah, ma mausulah. Dan kebaikan apapun yang mereka kerjakan, falan yughfaru, maka falan yughfaru, tidak dihalangi untuk diterima pahalanya, tidak akan diingkari. Kebaikan sedikit apapun tidak akan diingkari, tidak akan diremehkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Allah akan membalasnya dengan pahala. و Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, surat yang sering kita dengar, ya, yang kita hafal. Itu surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat zarrah, zarrah adalah namlah saghirah, semut kecil. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat semut kecil, yarah, maka dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasannya. Nah, maka dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita agar kita tidak meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Walaupun sedikit. Nah, menemu paku di jalan misalkan. Singkirkan paku itu, khawatir nanti terkena saudara kita. Nah, ada batu yang tajam, singkirkan. Dai, lihat masjid kotor, cari sapu, nyapu, jangan cuma dilihat. Nah, karena tugas nyapu masjid bukan cuma tugas santri, tugas kita semua. Kita disunahkan untuk memuliakan masjid. Nah, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak. Maka jangan kita sekali-kali meremehkan kebaikan. Asani faedah yang kedua, waqad adda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jumlatan thayyibatan fi ba'dil ahadits sahihah min a'malil khair wa ja'alaha shadaqah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sejumlah kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam sebagian hadis-hadis yang sahih, ya, beliau menyebutkan sejumlah amalan-amalan kebaikan. Dan beliau mengatakan bahwasanya amalan kebaikan tersebut adalah sedekah. Apa saja? Faqala, beliau mengatakan, kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Apa itu tasbih? Ucapan subhanallah. Ini sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Yaitu ucapan alhamdulillah. Ini pun sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Yaitu ucapan Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan manusia dengan yang ma'ruf, ini sedekah. Nah, perintahkan manusia dengan perkara yang ma'ruf, ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan mencegah manusia dari kemungkaran, ini juga sedekah. Nah, menasihati, mencegah saudara kita dari kezaliman, ini sedekah. Mencegah saudara kita dari kemaksiatan, ini sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan na'am salah seorang di antara kalian ada sedekah. Nah, ta'dilu baina tsnaini sadaqah, dan kalian mengadili antara dua orang yang berselisih, nah, itu sedekah. Tu'inu rajula fatahmilu lahu 'ala dabbati sadaqah, kemudian engkau membantu seseorang mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, ini sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, demikian pula ucapan yang baik, yang sopan, itu pun sedekah. Ucapan yang sopan, tidak menyinggung, tidak menyakiti, ini adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid atau untuk sholat, ini adalah sedekah. Setiap langkah subhanallah itu sedekah. Wa tumitul adza ani tariqi sadaqah, dan membuang duri atau gangguan yang ada di jalan, ini merupakan sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan batu yang tajam dari jalan, ini sedekah. Nah, wa talaqatul wajhi biwajhi akhi almuslim sadaqah, dan engkau menampakkan wajah yang berseri-seri di depan saudaramu seislam, ini merupakan sedekah. dan yang lainnya dari a'mal al-khair, amalan-amalan kebaikan. Wa hadhil jumalul karimatu min thalathati ahadits, dan ini adalah na'am sejumlah amalan-amalan yang mulia yang dirangkum dari 3 hadis. Afalisa faedah yang ketiga, kullu ma'rufin yaf'aluhu al-insanu sadaqah. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang adalah sedekah. Wa sadaqatu hiya ma yu'tihi al-mutasaddiq, dan sedekah adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang bersedekah. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang bersedekah. Fa yashmal al-wajib wal mandubah, maka ini mencakup amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Yubayyin anna lahu hukma sadaqah fi thawab, dan ini menjelaskan bahwasannya hukumnya sama dengan hukum sedekah dalam hal pahala. Kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan, ya. Nah, kemudian sunnah-sunnah yang kita kerjakan, ini pun sedekah karena ini termasuk ma'ruf, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah semuanya adalah sedekah. Hukumnya adalah hukum sedekah, ya, dalam hal pahala. Ar-Rabi'ah yang keempat, al-hadithu yadullu ala anna sadaqata la tanhasir fima huwa asluha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak terbatas hanya pada sedekah yang pada asalnya. Apa itu pada asalnya sedekah? Yaitu menyedekahkan uang, atau harta. Nah, ini pada asalnya. Wa huwa ma akhrajahu al-insan min malihi mutatawian, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Ya. Pada asalnya orang ketika dikatakan kepadanya sedekah, ya, dia telah bersedekah. Maka terbetik, ya, dalam hati kita bahwasanya dia telah menyumbangkan harta. Nah, telah bersedekah. Sedekah tidak terbatas hanya pada hukum asal ini, ya, dengan menyerahkan harta atau menyumbangkan harta. Tidak terbatas pada hukum asal ini, tetapi sedekah itu mencakup segala macam perkara yang ma'ruf, segala macam perkara yang baik, ya, itu adalah sedekah, ya. Takbir, tahlil, tasbih, ya, semuanya adalah sedekah karena itu ma'ruf. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid, ya, membuang duri di jalanan, ya, dan yang lainnya. Hatta wajah yang berseri-seri di depan saudara kita, ini merupakan sedekah, ya. Sekedar senyum di depan saudara kita, ya. Sehingga menunjukkan ta'aluf wa ta'akhi, menunjukkan saling bersaudara, saling rukun, ya. Dengan senyuman tersebut, ini merupakan sedekah. Fala takhusu bi ahli al-yasar, sehingga sedekah ini tidak khusus bagi orang yang banyak harta, orang yang mudah untuk menyedekahkan harta, ya. Tidak khusus sedekah untuk mereka. Bal kullu ahadin qadirun ala an yaf'alaha fi aktsaril ahwal min ghairi masyaqqah. Bahkan setiap orang itu mampu, ya, mampu untuk melakukan sedekah, ya. Pada mayoritas kondisinya atau pada berbagai macam keadaan, min ghairi masyaqqah, tanpa ada rasa berat. Setiap orang mampu melakukan sedekah tanpa rasa berat. Dalam berbagai macam momen, dalam berbagai macam keadaan. Fa inna kulla syai'in yaf'aluhu al-insan aw yaqulu min al-khair yuktabu lahu bihi sadaqah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang dilakukan oleh manusia dari perkara kebaikan atau ucapan yang diucapkan oleh manusia dari ucapan kebaikan, yuktabu lahu bihi sadaqah, semuanya dicatat sebagai sedekah. Setiap perbuatan manusia yang baik dan setiap ucapannya yang baik, ini disebut sebagai sedekah. Ucapan yang baik seperti memberi nasihat, ucapan yang baik memberikan ta'lim, pengajaran, ya. Ucapan yang baik, ucapan yang sopan, membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, dan seterusnya, ini termasuk ucapan-ucapan yang baik. Nah, ini semua tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Nah, demikian pula semua perbuatan yang ma'ruf. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Nah. Al-khamis yang kelima, la'alla min hikami tanwi'il ibadat wa anwa'il bir huwa imtihanul ibadi bil qiyami biha. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bisa jadi di antara hikmah dijadikan ibadah itu bermacam-macam, atau dijadikannya kebaikan itu berjenis-jenis, bermacam-macam. Di antara hikmahnya adalah imtihanul ibadi bil qiyami biha, adalah sebagai ujian bagi para hamba untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Sehingga enggak ada alasan, aduh saya enggak bisa nyumbang harta misalnya. Nah, dia punya tenaga, ya, yang mungkin bisa dia gunakan untuk membantu saudaranya, tenaganya. Nah, dia punya tenaga yang bisa digunakan untuk misalkan membantu pembangunan masjid misalkan. Ya. Sehingga enggak ada alasan baginya, aduh saya enggak bisa berbuat baik, ya, enggak ada. Fa inna minhum man tashul 'alaihi al-ibadatul maliyah dunal badaniyah. Karena di antara manusia itu ada yang mudah baginya untuk melakukan ibadah harta benda. Di antara manusia ada yang dia mudahnya itu melakukan ibadah yang terkait dengan harta benda, sedekah, ya, menyumbangkan harta. Nah, dunal badaniyah, ya. Bukan ibadah-ibadah yang badaniyah, ya, dilakukan oleh badan. Wa minhum, dan di antara manusia, man tashul 'alaihi ibadatul badaniyah dunal maliyah, ada yang dia mudahnya itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan, ya, dan dia tidak mampu untuk melakukan ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Nah, fa arada jalla wa 'ala ikhtibara ibadi, maka Allah menginginkan untuk menguji hamba-hambanya. Man yuqaddimu ta'ata rabbihi 'ala hawa nafsihi, siapakah mereka dari hamba-hambanya yang lebih mendahulukan ketaatan kepada Rabb-nya daripada hawa nafsunya. Artinya enggak ada alasan saya enggak bisa berbuat baik. Nah. Baik. Ini hikmah dijadikannya ibadah itu bermacam-macam atau kebaikan itu berjenis-jenis. Kama anna tanwi'aha liyakuma kullu muridin lil khair bima yaqdir alaihi, sebagaimana dijadikannya ibadah atau kebaikan itu bermacam-macam agar setiap orang itu na'am melakukan apa yang sesuai dengan kemampuannya, wa mayunasibuhu, dan apa yang sesuai dengan kondisinya. Nah, bagi yang punya harta maka dia mudah untuk berbuat kebaikan dengan hartanya, banyak bersedekah, banyak infak, banyak wakaf, ya, dan seterusnya. Bagi yang tidak punya harta, nah dia bisa dengan jalan yang lain, ya, dengan menolong temannya, dengan tenaganya, ya, dengan na'am taib mencegah saudaranya dari kezaliman, ya, dengan menasihati saudaranya, ya, dan yang lainnya dari berbagai macam kebaikan. Taib, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, selesai dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala tentang dua hadis di atas, hadis Jabir dan juga hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.